Konsultasi Syariah. Pedagang wajib memberitahu cacat barang. Pertanyaan. Jika kita menjual barang, ada aibnya, tapi kita diam saja, bagaimana hukumnya? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Pada asalnya, diam saja dan menceritakan apapun tidak termasuk berdusta. Dinilai berdusta ketika seseorang menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai realita. Sementara di sini, dia diam saja, sehingga tidak termasuk berdusta. Ada kaidah yang disampaikan Imam Asy-Syafi'i, ucapan tidak dikembalikan kepada orang yang diam. Dikatakan Asy-Syuyuti, kaidah ini disampaikan Asy-Syafi'i, Al-Ashbah wa Al-Nadha'ir. Namun kaidah ini tidak berlaku untuk diam yang dilakukan penjual ketika bertransaksi jual-beli. Diam tidak menyebutkan aib barang yang diketahui termasuk menipu. Mengapa bisa disebut menipu? Karena diamnya penjual ketika menawarkan barang sama dengan mendeklarasikan bahwa barang yang dia jual itu selamat sesuai yang ada lihat. Terdapat kaidah yang menyatakan, pada asalnya dalam akad jual-beli harus dalam kondisi selamat. Karena itulah ketika si A menawarkan barang X dengan harga sekian juta, lalu setelah dipelajari si B, dia setuju dan dilakukan akad jual-beli. Pada hakikatnya, si B telah ridho untuk membeli barang dengan harga sekian juta untuk barang dengan kondisi sebagaimana yang dia lihat. Sehingga, jika di sana ada kekurangan terhadap barang yang diketahui penjual, namun tidak diketahui pembeli, maka penjual wajib memberitahu. Jika dia tidak memberitahu, sama dengan menyatakan bahwa kondisi barang sesuai yang Anda lihat. Disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW pernah melewati setumpuk makanan gandum. Lalu beliau memasukkan tangannya ke dalam gundukan makanan itu. Ternyata di dalamnya basah. Beliau bertanya, "Wahai pemilik makanan, kenapa ini?" "Terkena hujan ya Rasulullah," jawab penjual makanan. Kemudian beliau bersabda, "Mengapa kamu tidak taruh di permukaan sehingga bisa dilihat orang?" Kemudian beliau bersabda, "Siapa yang menipu bukan bagian dari golonganku." Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan Al-Albani. Penjual makanan ini tidak meneriakkan ke pengunjung pasar bahwa gandum yang dia jual bagus. Namun dia hanya menyimpan gandum basah di dalam agar tidak kelihatan, kemudian dia diam. Tapi ini disebut menipu. Demikian, Allahu a'lam.